Ya, bersama Anggisnya kembali dikasih satu nomor bagi sahabatnya. Baru kali ini saya dapat pocong kesini semua malam minggu dengar musik ya. Sebentar pocongnya akan kita putarkan tembang-tembang DJ. Iku jolo pocong onro kutu tato jolo. Inilah ciri khas Tanjung Joni jika ada acara perkawinan atau pesta pernikahan. Ini anaknya pocong.